الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد banyak pertanyaan, kita jawab apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hukum membuat, menjual, dan meniup trompet? Apakah semua alat bunyian yang ditiup termasuk trompet? Adapun meniup trompet itu telah datang di dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbi tentang kisah adzan. Jadi di awal disyariatkannya adzan, ada usulan-usulan yang diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antaranya ada mengusulkan kalau ditiup trompet apabila atau ditiup sejenis trompet apabila datang waktu sholat, maka Nabi tidak menerima hal tersebut. Sebab itu kebiasaan dari orang-orang Yahudi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk darinya. Karena itu tidak diperbolehkan seseorang membuatnya dan tidak pula menjualnya. Apakah semua alat yang bunyinya ditiup termasuk trompet? Semua alat bunyian yang ditiup termasuk trompet? Ya, kalau dia mirip dengannya maka ia masuk dalamnya. Tapi jenis bunyian dan kadarnya kemudian penggunaannya itu berbeda. Ya, mungkin saya di keadaan yang lain ada hal yang tidak dipermasalahkan. Bagaimana hukum membangun masjid dengan pakai mihrab? Tentang masalah memakai mihrab, ini ada dua pandangan di kalangan para ulama. Ada yang memandang hal tersebut sebagai perkara bid'ah yang tidak ada syariatnya. Dan ini mendapat sejumlah dari para ulama. Hingga hari ini, dan Asy-Syuti telah menulis sebuah risalah khusus tentang bid'ahnya mihrab. Yang demikian pula salah satu ulama Yaman, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Ushabi, dia juga menulis risalah khusus berkaitan dengan bid'ahnya mihrab. Sebagian ulama yang lain, mereka berpendapat bahwa mihrab itu adalah suatu ciri yang telah dipakai oleh umat Islam dari dahulu hingga hari ini dan tidak ada yang mengingkarinya. Karena itu mereka anggap sebagai itu sebagai masalah yang tidak mengapa. Dan di antara yang memfatwakan tidak mengapa dari Syekh Shalal Fauzan. Yeah. bekerja pada suatu perusahaan sebagai orang yang menjalankan alat berat, operator alat berat. Ya, seperti ekskavator, loader dan lain-lain untuk melayani pengangkutan material mobil dump truck dalam perusahaan tersebut. Sedangkan para sopir dump truck biasanya memberikan makanan dan minuman kepada kami. Bagian ini termasuk larangan mengambil pemberian. Ya. Sekarang dia bekerja. Bekerja dalam sebuah perusahaan dengan akad kerja menjalankan peralatan alat berat. Yang lainnya juga bekerja di dalamnya. Dari perusahaan itu. Tapi sebagai sopir menjalankan kendaraan yang lainnya. Kalau di dalam pemberian makanan ini hanya sekedar hal yang wajar saja, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, maka itu tidak ada masalah. Saya kira tidak ada, saya tidak tergambar ada pemberian ini terkait dengan pekerjaan. Ya, kalau dia terkait dengan pekerjaan yang harusnya pekerjaan itu biasa, tapi karena ada pemberian sehingga disegerakan, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, seorang mayit meninggalkan harta, kemudian ahli warisnya sepakat untuk menyedekahkan hartanya. Apakah boleh seperti ini? Apakah pahalanya sampai kepada si mayit? Kalau mereka bersepakat dalam hal itu, maka tidak ada masalah. Ya, itu artinya mereka tanazul dari hak mereka. Dan tidak dipermasalahkan. Tentang masalah sampainya kepada apa si mayit, maka insya Allah ta'ala ini adalah hal yang tidak masalah dibentuknya. Mengapa niat tidak dimasukkan? Mengapa niat tidak dimasukkan ke rukun sholat? Apakah niat di luar pekerjaan sholat? Pembahasan kemarin dimasukkan atau tidak? Hah? Rukun yang 14 yang kita katakan benarnya berapa? 13 saja. Ada niat di situ? Hah? Ada? Ya, kalau ada nggak ada masalah. Kalau enggak, ya bagi siapa yang memasukkannya, tidak ada masalah. Yang tidak memasukkan, karena itu sudah dimaklumi. Salah satu jenis tumbuhan di dunia kedokteran dikenal dengan nama jamur kombucha. Jamur ini berkhasiat menurunkan tekanan darah. Terus digunakan khasiatnya dengan mencampurkan air teh dan gula, diamkan selama 2 hari sehingga teh ini nantinya berubah rasa menjadi kecut-kecut manis. Dan kakek saya yang telah kena stroke sering meminumnya. Ya, saya nggak tahu ya di kecut-kecut manis ini apa dia. Ya, apa dia memabukkan apa tidak? Dia kamar apa enggak? Ya, kalau memang rasa jamurnya seperti itu, enggak masalah. Baik kalau dijamur dengan teh. Tapi kalau terjadi perubahan, karena disimpan 2 hari, dilihat apa ininya. Keadaannya apa, apakah dia dianggap sebagai memabukkan atau tidak, itu yang perlu diperhatikan. Kapan dia memabukkan tidak boleh. Kalau tidak memabukkan tidak ada masalah. Apakah seorang perempuan boleh memakai celana di dalam rumah, misalnya celana tidur? Apakah termasuk wanita menyerupai laki-laki? Kalau pakaian celana untuk perempuan, maka tidak ada masalah. Tapi kalau celana laki-laki yang dia pakai, ini tidak diperbolehkan. Bisa tidak memakai sabun, memakai milik teman, misalnya sabun cuci odol yang ada di WC, dan tidak minta izin, karena kemungkinan besar teman tersebut akan mengizinkan untuk memakainya. Ya kalau dia di rumah temannya tidak ada masalah, yang tinggal di situ hanya dia dan temannya tahu, dan dia tahu kalau dia minta izin pun di, apa tidak minta izin pun dia diizinkan. Tapi kalau dia di tempat umum seperti ini misalnya, ya, ada sabun dan WC, dia temukan di WC, dia pakai saja. Ya, kemudian dia katakan, oh ini insya Allah ridho aja orang yang punya. Nah, ini berbaik sangka bukan pada tempatnya. Harusnya ada izin, tidak boleh seorang mengambil dari milik saudaranya apa yang kecuali dengan dia ridho. Apakah boleh dan bisa terjadi seorang perempuan tidak mengalami istihadah atau darah kotor karena merasa belum pernah mengalami? Kalau dia tidak istihadah darah kotor tapi dia haid, itu normal saja. Kalau dia tidak pernah mengalami, ya alhamdulillah, sebab itu memang keadaan-keadaan khusus ya, pada sebagian perempuan, tidak semuanya memang terkena hal yang seperti itu. Adapun haid, namanya perempuan dia apa? Dia haid. Ya, kalau ada perempuan yang tidak haid, maka ini memang yang aneh. Ya. Tapi kalau dia tidak haid, ya mau diapakan? Ya. Jelas, tidak mungkin dipaksa keluar haid. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan nikah siri? Bagaimana hukumnya dalam Islam? Nikah siri itu dari kata sir, artinya nikah rahasia. Ya, orang bilang. Ya, di istilah orang sekarang ini nikah siri. Ya, dia menikah. Ya. Dinikahkan hanya sebagian orang saja yang tahu. Nah. Dan untuk menjawab hal yang seperti ini telah berlalu bersama kita di pembahasan nikah. Ada syarat dan ketentuan nikah itu. Jadi sepanjang sudah ada keridhaan antara suami dan istri, kemudian ada wali yang menikahkan, kemudian ada dua saksi, ada mahar, maka nikahnya syah. Ini dari sisi hukum syariat. Nikahnya apa? Nikahnya telah syah. Dan bagi siapa yang mensyaratkan saksi bermana dipersaksikan, yaitu diadakan acara, maka ini kurang nikahnya. Jelas ya? Ini sudut pertama yang dipandang nikah itu. Dari sisi akad dia syah. Tapi dari sisi yang kedua, dia tinggal di mana? Kalau dia nikah misalnya, mereka tinggal di perkampungan, ya, tidak berada di dalam sebuah ikatan negara di bawah sebuah negara, yang tidak ada masalah, liar seperti itu. Tapi kalau dia tinggal di sebuah negara yang ada catatan sipilnya, siapa yang menikah dan siapa yang tidak menikah, ya, maka apabila dia melakukan hal itu, maka dia sendiri yang merugikan dirinya. Merugikan dirinya dan merugikan hak perempuan dan merugikan hak anak-anaknya kelak. Ya, sebab harus ada dari akad nikah yang menunjukkan apa? Pernikahan. Supaya hak-hak mereka terpenuhi. ya, hak-hak mereka terpenuhi. Si anak diketahui siapa ayahnya. Kemudian nanti di ketika melahirkan juga diketahui ayahnya siapa dan seterusnya. Ya, baik. Jadi ini dua sudut pandang yang diperhatikan. Jelas ya? Karena itu keliru orangnya mengatakan bahwa nikah siri adalah zina kalau terpenuhi syarat-syarat nikah. Kalau terpenuhi syarat-syarat nikah, maka dia adalah nikah yang syah. Tapi juga keliru orang yang membolehkan nikah siri itu. Sebab dia merugikan apa? Merugikan banyak pihak di dalamnya. Dan memunculkan kecurigaan. Karena itu tidak pantas orang itu menikah kecuali apa dengan dicatat secara resmi di pemerintahan. Ya. Jelas ya? Maka kalau pemerintah ingin membuat hukum tentang wajibnya nikah, ya, maka boleh saja mereka menjatuhkan sanksi kalau nikah tidak melalui catatan mereka, tapi hukum tentang akad nikahnya, kita harus diketahui bahwa akad itu hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah syah. Apakah perempuan jika ditalak berarti suami harus mengucapkan kata talak? Bagaimana jika isyarat seperti suami berkata silahkan kamu menikah lagi? Ya. Sudah kita sebutkan ya bahwa talak ada dua lafaz, ada dengan lafaz sharih, lafaz talak sharih dan ada talak kinayah. Kalau dia di talak kinayah, kapan dia meniatkan hal tersebut maka terhitung jatuh talak. Ini lafaz yang disebutkan, lafaz kinaya. Budak yang dimiliki oleh tiga pemilik, berarti budak ini melakukan polyandry. Nah ini lain kisahnya, dia, apa namanya, itu ada kondisi tertentu. Ya, bukan sekaligus dia menghadapi tiga orang. Tapi, dia dimiliki oleh tiga orang, kemudian dijual lagi, dimiliki lagi. Dimiliki oleh orang pertama dijual, kemudian dimiliki oleh pertama dan jual. Itu yang dimaksudkan. Ya. Ada syubhat di dalamnya. Ada syubhat di dalamnya. Ya. Dan harus disebutkan ya, diketahui bahwa apa yang disebutkan di dalam kisah, itu penyebutan kisah, bukan pembenaran. Yang hanya disebutkan adalah hukum di belakang kisah tersebut. Ya. Seorang suami mentalak istri, talak rajai, kemudian suami menggauli istri masa iddah tanpa ada kata rujuk. Apakah dihitung rujuk? Iya, dihitung rujuk. Rujuk itu dengan dia menggauli istrinya atau dia dipersaksikan oleh apa? Seorang saksi. Saya ingin membeli baju di toko, ternyata harganya 10.000. A tidak setuju, lalu pindah ke toko C, berada di samping toko B, satu komplek ruko. Ternyata harganya 9.500. Maka A setuju dan membelinya. Apakah C termasuk menjual di atas jualan saudaranya? Nah, termasuk atau tidak? Tidak ya, dalam posisi ini. Sudah selesai. Dia sudah putus dengan si A. Ya, bahwa tidak jadi beli. Ya, artinya sekarang tidak dikatakan apa-apa. Apa ini maksud dengan suami adalah mahram istrinya? Bukankah mahram yang diharamkan dinikahi? Hah? Ini telah kita sebutkan ya, bahwa kata mahram itu bisa bermakna dia mahram bermakna haram dia nikahi, atau mahram bermakna hubungan apa? Keluarga. Sudah beranak menikah dengan janda beranak. Apakah anak-anak tersebut mahram yang satu yang lainnya sehingga tidak boleh menikah? Tuanya bukan mahram ya. Cuma menikah boleh saja. Suami memelihara istrinya, temuilah istri selama satu bulan. Kemudian dia menggaulinya, tak berlalu sebulan. Apakah harus bayar kafaratu kata dihar? Kalau dihar, kalau dia tentukan waktunya selama sebulan, maka kapan sudah berlalu sebulan? Sudah, tidak ada masalah. Ya sudah berlalu. Jelas? Tapi kalau dia tidak tentukan waktunya, dia tentukan sekian bulan dan dia melak. Lakukan hubungan sebelumnya, maka dia bayar kafar. Kalau kita potong ayam, apakah baca selawat? Ya. Jawabannya tidak, cuma baca tasmiyah saja, bismillah, kalau dia tambah Allah Akbar, tidak apa-apa. Saya mohon pak rumah, pemilik rumah memberikan kepercayaan kepada si A. Pemilik rumah hanya menyewakan rumahnya 2 juta, sementara si A menyewakan 2 juta 300. Saya disuruh membayar ke pemiliknya hanya 2 juta, si A meminta 300. Bagaimana hukumnya? Apakah saya harus serahkan? Ya kalau dia diwakilkan untuk menjual, ya diserahkan dia menjual sebagaimana apa? Dia apa diserahkan untuk menjual dan dia berhak untuk apa diserahkan untuk menyewakan dan dia berhak memberikan tawaran sewa berapapun, kalau ada lebihnya tidak apa-apa. Tapi kalau dia hanya sekedar wakil semata, maka tidak boleh diserahkan kepadanya, tapi diserahkan kepada siapa? Pemilik rumah. Ya diserahkan kepada pemilik rumah, nanti dia berurusan dengannya. Maka dilihat dia kedudukannya apa di situ. Kalau dia diwakilkan, maka diserahkan kepada apa? Pendiri rumah. Tapi kalau pemilik rumah menyerahkan ya manfaat itu kepadanya, lalu dia beri izin untuk menjual manfaat itu atau menyewakan manfaat tersebut, kemudian dia lebihkan, maka di sini tidak ada masalah. Bagaimana seorang laki-laki mau menikah, tapi perempuan tidak mau. Namun si laki-laki melakukan guna-guna pada perempuan tersebut. Akhirnya dia mau. Apakah pernikahannya halal? Ini adalah hal yang diharamkan. Dan dia di sini jatuh ke dalam banyak pelanggaran. Pertama dia telah melakukan sihir, minta untuk disihir. Jadi ini dosa besar. Ya. Kemudian dia membahayakan orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, dia melakukan akad nikah tanpa keridhaan. Ya. Dan nikahnya ini tidak syah ya, seperti ini. Nah. Kalau ada kubur di halaman masjid, syahkah salat di masjid tersebut? Kalau dia di halaman masjid, luar, di luar dari bangunan masjid, salat di masjid itu syah. Hanya kalau ada masjid yang lain yang tidak ada kuburannya sama sekali, itu lebih afdal dia salat di situ. Jelas ya? Kalau kuburannya ikut dengan masjid, masuk dalam bangunan masjid ini tidak diperbolehkan. Bolehkah memindahkan kuburan? Sebab di halaman rumah kami ada kuburan. Satu kuburan orang Nasrani, anak orang Nasrani, dan satu kuburan orang Muslim. Dan kubur ini sering terinjak oleh orang yang masuk ke halaman kami. Tanpa sengaja atau dia tahu. Bahwa itu adalah kuburan. Kalau kan ada tanah milik dia, ya, maka dia punya hak untuk memindahkan kuburannya. Kalau memang miliknya. Jadi kuburan tersebut, kuburan muslim harusnya dipindahkan ke kuburan kaum muslimin. Kalau kuburan Nasrani dipindahkan ke kuburan yang khusus untuk mereka. Jelas ya? Mohon penjelasan tentang derajat hadis wanita yang paling berkah dan yang paling ringan maharnya. Ada hadis ya tentang hal ini, tapi ada kelemahan dalam hadisnya. Nah itu di sela-sela pembahasan kita tidak singgung. Kita membawakan dalil-dalil yang lain. Ya. Dalil-dalil yang lain. Ya, kandungan dari hadis ini memberikan makna disunnahkannya apa mempermurah mahar dan terdapat kandungan keutamaan di dalam hal ini. Ya. Kandungan pertama yang terpenting. Hukum memperingan mahar. Dan ini ada di dalam kandungan hadis yang sahih. Karena itu kita memakai hadis yang sahih saja. Apa hukumnya orang yang menjadi hakim yang dia tidak menggunakan hukum Islam? Apa hukumnya jadi PNS dalam hal ini? Ya. Dibedakan antara dua hal. Antara orang yang dia langsung terlibat di dalam masalah itu, dia berhukum dengan selain hukum Allah. Dan menjatuhkannya. Dan orang yang memberikan pelajaran. Ya. Adapun yang pertama, ini apa dia di dalam kekeliruan lebih jelas daripada yang kedua. Maka sepanjang sebuah pekerjaan dan di pekerjaan tersebut seseorang masuk ke dalam perkara yang maksiat kepada Allah, sebaiknya dia mencari pekerjaan yang lain. Dia mencari pekerjaan yang lain. Nah, itulah keadaan manusia berbeda-beda dalam beraneka ragam. Dan dia ketika mengajar misalnya, atau dia pegawai di dalam hal tersebut, ya, kita juga perlu melihat apa jenis pekerjaannya. Maka sini karena ditanya secara umum, saya jawabannya secara umum seperti itu. Sekelompok salafiyun mengadakan sholat id sendiri. Dan mereka jumlahnya tidak sampai 20 orang. Dengan alasan syiar sunnah. Ya, di mana syiar sunnahnya kalau dia cuma 20 orang? Hah? Nah, itu namanya sholat sendiri. Ya, dan ini bukan sholat id. Al-id yang dikatakan sunnah. Al-idu yom yata'ayyadu fihin nas. Ya. Id adalah hari apa? Manusia berkumpul di dalam hari id itu. Wal adha yawma yadhhun, dan hari Ahad itu mereka adalah hari yang mereka apa? Melakukan udhiyah di situ. Ya, syariatkan kebersamaan kaum muslimin. Ya, jelas. Jadi kalau hanya 20 orang, ini saya anjurkan untuk salat dengan masyarakat umum. Ya, kalau mereka ingin melaksanakan, ya ingin menegakkan sunnah, maka mereka menjadi panitia, menentukan khatibnya. Berusaha mencari tempat yang umum, masyarakat semuanya sholat di situ. Kemudian mereka yang menjadi apa? Khatib dari mereka, selesai. Ya. Ya, ini sudah terpenuhi ketentuan. Ya. Dan saya sering mengingatkan kepada ikhwah, jangan mengesankan bahwa dakwah ini adalah dakwah yang apa eksklusif, hanya sebagian orang saja. Ya, dia dakwah khusus. Ya, sebagian orang tidak ikut. Nah, dia agama ini adalah agama untuk seluruh manusia. Ya. Dakwah ini adalah dakwah terbuka untuk seluruhnya. Jangan dikesankan dakwah ini sempit. Dan dikesankan hal-hal yang negatif terhadap dakwah ini. Ya. Kecuali kalau dia sudah besar, di sebuah tempat sudah banyak orang. Ya. Kemudian kalau mereka mendirikan sholat id, semuanya ikut di situ, ini tidak ada masalah. Tapi subhanallah kalau cuma 20 orang, ya. Mana manusia lainnya? Ya. Nah, ini hal yang tidak disyariatkan. Dalam memandikan jenazah, apakah disyariatkan diwudukkan lebih dahulu? Tidak ada disyariatkan lebih dahulu. Langsung dimandikan dengan ketentuan yang telah kita terangkan. Ya, cuma di dalam memandikannya, kalau dia anggota wudhu ada dua, maka dimulai dari yang apa? Yang kanan. Dimulai dari bagian kanan, si mayit. Jadi maklumi bahwa perempuan yang belum nikah, maka kalau dia dihitbah, idinnya dengan diam. Bagaimana kalau perempuan yang belum pernah menikah, ketika dihitbah, dia menangis? Ya. Menangis itu banyak macam ya. Banyak macam menangis. Ibn Al-Qayyim di Zadul Ma'ad menyebutkan ada 10 jenis menangis. 10 bentuk apa? Menangis. Ya. Dan ini tidak diketahui apa yang diinginkan dengan tangisan. Apakah dia bergembira? Ya, ada yang melamarnya? Atau dia bersedih karena dilamar oleh res misalnya itu? Ya. Jelas ya? Nah, ini kalau dalam keadaan seperti ini, ini tidak menggambarkan idil, perlu diperjelas. Ya. Baik. Kalau ditanyakan kembali, kemudian dia tetap diam, maka tidak ada masalah itu. Menunjukkan idil. Ya. Tapi kalau dia setelah itu menjelaskan tidak mau, ya, maka ini telah dia jelaskan apa maksud dari tangisannya. Seorang mandi junub biasa, bukan sempurna, seperti merendam di sungai, kemudian apakah dia teranggap mempunyai wudhu dan bisa langsung sholat? Ya, kalau dia niatkan tidak apa-apa. Kalau dia niatkan apa? Tidak apa-apa. Ya, sebab dia tercakup dalam konteks umum. Hadis Aisyah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yatawaddau ba'dal ghusl. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak berwudhu setelah beliau mandi. Apakah dikatakan telah duhul walaupun seorang hanya berduaan saja dan belum bersetubuh? Ini telah kita terangkan, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Iya. Ada dua pendapat. Dan kita sebutkan bahwa pendapat yang kuatnya walaupun sekedar berduaan saja. Ya. Apakah boleh disujud pada rakaat terakhir seorang baca doa yang disyariatkan, kemudian ditambah dengan doa-doa lain, tapi menggunakan bahasa Indonesia? Dia kalau menggunakan bahasa Indonesia, ya, itu sebaiknya di doa di luar sholat. Kalau di dalam sholat, maka dia sebaiknya membaca doa-doa yang apa? Doa-doa yang mengandung bahasa, yang dengan bahasa Arab, apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa hukum Islam terhadap orang yang menikah dengan iparnya? Ya. Kalau dia sudah bercerai dengan apa istrinya, maka tidak ada masalah. Dia menikah dengan siapa? Dengan iparnya. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia bercerai, maka dia menunggu sampai istrinya selesai dari apa? Selesai dari iddahnya. Setelah selesai dari iddahnya, baru boleh menikah. Jelas ya? Karena itu ada teka-teki di dalam pembahasan fikih. Adakah perempuan yang kena iddah? Adakah laki-laki yang kena iddah? Hah? Ada laki-laki yang kena iddah? Ya. Saya yang kena iddah siapa? Perempuan. Tapi disebutkan beberapa bentuk laki-laki kena iddah. Ya, dalam artian, dia tidak boleh menikah di masa iddah itu. Yang pertama, kalau dia mentalak istrinya, mentalak istri keempatnya. Dia punya empat orang istri. Istri keempatnya dia talak, maka dia tidak boleh menikah sebelum talak bain terhadap istri keempatnya. Sebab sepanjang dia masih di masa iddah, dia masih status apa? Istri. Ini keadaan yang kedua yang kita baca tadi. Jelas ya? Jadi kalau dia menikah dengan orang perempuan, ya bersaudara, sepanjang dia masih menikah dengan saudaranya, maka tidak boleh dia menikah. Kapan diceraikan? Dia tunggu sampai iddahnya selesai. Supaya sama sekali tidak ada lagi hubungan nikah. Setelah itu kalau ingin menikah, tidak ada masalah. Ya. Ini tentang pembahasan hukum. Ya. Pembahasan dari sisi hukum status nikahnya. Apakah dia layak menikah dengannya? Wah, ini ada pertimbangan lain tentunya. Ya. Apa yang menyebabkan dia menikah dengannya? Ya. Kalau misalnya istrinya meninggal, kemudian menikah lagi dengan adik istrinya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau keduanya masih hidup, ya, dilihat apakah sebabnya ada permusuhan, atau memang sebabnya dia menceraikan karena apa namanya? Karena ingin menikahi saudaranya. Ya. Ini semuanya dipertimbangkan. Apa hukum meluruskan rambut bagi perempuan? Jawabannya tidak boleh ya. Tidak boleh dia melakukan hal tersebut. Sebab di dalam Al-Quran Allah berfirman, fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia di atasnya, tidak ada apa pergantian atau perubahan terhadap ciptaan Allah. Jelas? Maka tidak diperbolehkan dia merubah rambutnya kecuali, atau merubah dari apa yang Allah ciptakan padanya kecuali kalau ada aib di dalamnya. Tidak dimiliki oleh kebanyakan apa? Orang. Ya, kalau ada aib, maka tidak ada masalah dia merubahnya untuk mengobati aib atau menghilangkan aib. Aib bukan apa? Merubah ciptaan Allah. Jelas ya, ini ukurannya. Ya, kalau misalnya rambutnya keriting misalnya. Ya, manusia juga banyak kan rambut keriting, itu bukan aib. Jelas ya, itu bukan apa? Bukan aib. Maka untuk meluruskan di sini, itu tidak ada alasan. Tidak ada udhur yang syar'i. Jelas ya? Seorang berhutang sebanyak 100 ribu. Dan tatkala dia berhutang, disyaratkan oleh yang memberi pinjaman pada saat jatuh tempo pembayaran. Dan si peminjam tidak mampu membayar, maka hutang tersebut berbunga. Dan yang meminjam tidak bisa membayar. Ini akad tidak diperbolehkan, ini riba ya dari awalnya. Nah, tidak diperbolehkan. Maka siapa yang telah terjatuh di dalam hal ini, dia asalnya hanya membayar 100 ribu itu saja. Kalau dia dipaksa untuk bayar lebih dan dia tidak bisa lepas darinya, maka dia bayar saja. Hanya sekedar apa? Ya, dia tidak bisa lepas darinya. Jadi, kalau dia bisa tidak membayarnya, dia nasihati orang yang meminjamkan, maka dia lakukan, dia nasihati hal tersebut, orang tersebut. Bolehkah seorang bayi diobati dengan cara imunisasi? Misalnya. Ya, saya enggak mengerti apa yang dipermasalahkan di imunisasi. Kalau dia adalah hal yang bisa memberikan ketahanan dan kekebalan pada anak, ya tidak ada masalah. Tapi orang-orang yang mengatakan tidak boleh, katanya itu membahayakan anak. Dan saya sampai sekarang tidak tergambar apa sisi yang bisa membahayakannya dan kenapa pemerintah mengizinkannya kalau memang itu membahayakan. Ya, dan saya pernah tanyakan tentang imunisasi ini kepada Syekh Shalih Fauzan. Beliau sendiri ketika saya kabari bahwa ada yang mengatakan ada bahayanya, ya beliau menganggap hal itu adalah hal yang jauh. Kenapa ada pemerintah kemudian mengizinkan? Kalau memang bahayanya, itu adalah hal yang berbahaya. Jelas ya? Jadi ini harus diperjelas apa yang dimaksudnya dengan imunisasi, bagaimana ketentuannya. Yang jelas kalau dia tidak imunisasi juga tidak apa-apa. Toh umat-umat terdahulu juga hidup tanpa ada imunisasi. Ya. Ya, tentang imam sholat, wajib mengimami makmum yang sholat sunnah dan sebaliknya. Ini telah kita terangkan ya, bahwa boleh dalam sholat berjamaah, imamnya sholat wajib, makmumnya niatnya sholat apa? Sunnah. Demikian pula sebaliknya, imamnya niatnya sholat sunnah dan makmumnya niatnya sholat wajib. Apakah istri mertua yang kedua termasuk mahram? Iya, dia termasuk mahram sebab dia adalah ibu dari apa? Dari istri-istri kalian. Dalam Al-Quran dikatakan wa ummahatu nisaikum. Dan ibu-ibu istri-istri kalian. Sedar lagi-lagi ayat. Saudara laki-laki ayah, kain lain bapak, maksudnya satu ibu. Saudara laki-laki ayah, seibu dengannya. Apakah termasuk mahram bagi seorang perempuan? Maksudnya perempuan ini anak dari ayah ini. Iya, dia termasuk mahram, sebab saudara ayahnya. Kapan dia saudaranya? Apakah saudara, apa, seayah dan seibu, saudara seayah saja, saudara seibu saja, maka dia terhitung mahram. Bagaimana hukum jual korek api? Ya, tidak ada masalah menjualnya. Tidak ada larangan, kecuali kalau dia tahu bahwa korek api itu digunakan untuk hal yang salah. Ya, dia tahu misalnya bahwa korek api itu dijual untuk dipakai merokok saja, atau korek api itu dipakai untuk membakar rumah orang. Ya. Maka di sini dia diharamkan karena sebab. Jelas ya? Apakah tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam gerakan sholat? Tidak ada perbedaan. Semuanya sama. Mengapa budak boleh digauli tanpa dinikahi? Bukankah itu zina? Pokoknya tidak mengerti pelajarannya. Anda mengerti apa yang diterangkan. Dengarkan kembali ceramahnya juga ya. Paham. Jelas ya? Dua yang dihalalkan untuk seorang ya perempuan bebas dengan jalur dinikahi dan budak yang dia miliki. Budak yang apa? Dia miliki. Berobat dengan suatu yang najis haram. Bagaimana kencing unta dan susu unta boleh? Susu unta boleh, kencing unta itu diperkecualikan. Dan Nabi membolehkannya, karena itu dibolehkan karena Nabi membolehkan. Selain daripada itu, tidak boleh. Jelas ya? Nah, ini terbukti ya kencing unta, subhanallah. Ya, terbukti. Ya, bagi apa siapa yang meminumnya. Nah, kalau penyakitnya demam-demam saja, minum sekali insyaAllah. Langsung bagus. Ya bukan kencingnya saja yang diminum. Ya, jelas ya? Susunya dicampur apa? Dicampur kencing. Kalau dia kencing saja dia minum, siapa yang mau minum? Bagaimana dengan orang mengirim uang dari luar negeri ke Indonesia melalui bank? Ya jawabannya boleh saja. Tapi harus diperjelas bagaimana mata uang yang dia kirim, kemudian diterimanya pakai mata uang apa? Harus diperjelas. Jelas ya? Kalau dia kirim pakai dolar, dia terima dolar, tidak masalah. Tapi kalau dia kirim dolar, dia terima rupiah, maka ini dia menggabungkan dua akad. Akad pengiriman dan akad penukaran. Ini tidak diperbolehkan. Harus diperjelas. Mana yang menang dalam perkara apabila kesaksian si penuduh kuat? Bersamaan dengan itu juga si tertuduh bersumpah. Ini juga tidak mengikuti pelajaran. Kita sudah sebutkan, awalnya yang diminta siapa? Yang menuduh, diminta bukti dulu. Dia datangkan bukti ya, dengan bayyina atau dengan apa namanya, dengan 4 saksi atau dengan 2 saksi. Ya, tergantung apa yang dia tuduhkan. Jelas apa yang dia tuntut. Ya, kalau dia datangkan, maka sudah selesai. Ya. Biar yang ditulis dia sumpah itu tidak berpengaruh. Jelas ya? Tidak berpengaruh. Bolehkah harta warisan itu dibagi rata di antara saudara, baik laki-laki maupun perempuan? Semuanya riba. Misalnya tanah seluas 100 kali 100, masing-masing mendapat 25 kali 100, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. Ini kalimat semuanya riba. Ya. Ini adalah hal yang kadang sebagai khilaf saja. Dari mana kita memberikan kaidah umum seperti ini. Kemudian hukum warisan untuk apa ditetapkan kalau tidak diterapkan. Maka asalnya dibagi secara warisan, itu asal. Kalau ada yang ingin memberikan jatahnya kepada orang lain, silahkan. Tapi setelah apa? Setelah dibagi. Ya. Setelah dibagi warisan. Nah, itu diterangkan hukumnya dalam Al-Quran dan ditekankan dengan penekanan-penekanan yang sangat banyak tentang warisan ini. Ya. Sebab dia adalah hal yang dilaksanakan. Jelas? Kalau misalnya saya punya pembagian, anggaplah misalnya saya punya pembagian banyak dari harta itu. Kemudian dari pembagian saya, setelah saya dapat warisan, saya berikan sebagiannya kepada orang lain. Tidak ada masalah. Ya, tapi dibagi dulu secara apa? Secara warisan. Ya. Setelah semuanya misalnya terbagi, semuanya dapat lengkap. Kemudian setelah itu mereka saling memberikan, ya, agar supaya apa? Pas bagiannya, tidak ada masalah. Itu urusan mereka sendiri. Tapi dibagi dulu sesuai dengan proses warisan. Siapa yang paling berhak melakukan pembagian? Apakah diserahkan kepada penguasa pembagian harta itu? Ya. Ya, asalnya itu di pengadilan, di dalam pembagian. Tapi kalau di antara mereka bisa riba, dan ada akad di antara mereka di dalam pembagian, hal yang menahan sehingga kalau ada yang mengkasuskan masalah itu, bisa bisa dihadapi, maka tidak ada masalah. Jadi itu kita berbicara tentang bagian, itu pembicaraan dari sisi ketentuan fikihnya. Adapun penerapannya, kadang dia terkait dengan pengadilan, kadang dia terkait dengan pihak lain. Itu diperhatikan ya. Ini kaidah umum dalam memahami pelajaran yang telah lalu. Sudah lengkap sudah pemahaman kita. Jadi pelajaran telah lalu itu kita rinci. Ya, hukum-hukumnya begini dan begini. Sebagian hukum yang diterangkan, itu ada yang memang urusan di pengadilan. Orang pengadilan yang menerapkannya. Ada sebagian hukum yang diterangkan, itu terkait di dalam pelaksananya ada hubungan dengan pengadilan. Jelas? Dari yang sifatnya umum antara sama manusia. Ya. Bolehkah sembelihan nasikah atau akikah itu kurang dari 1 tahun? Ini nasikah disebut ikhwan. Bukan nasikah ya, nasikah pakai ka. Kalau akikah itu baru pakai ki. Saka sembelihan kemampuannya tidak sampai. Misalnya umurnya 6 bulan atau 8 bulan. Ya, saya sudah sebutkan ya bahwa dalam nasikah atau akikah itu enggak. Dia tidak sama seperti apa? Seperti udhiyah. Menurut pendapat yang terkuat. Tapi saya anjurkan siapa yang ingin lebih sempurna dan keluar dari silang pendapat, ya dia lakukan seperti apa? Hewan udhiyah. Sebab memang ada 2 pendapat di kalangan para ulama dalam masalah. Mengapa air yang terkena najis tidak boleh diminum? Ya ini pembahasan, kalau berlalu pembahasannya, ada terkena najis tidak boleh diminum, itu hanya ditinjau dari sisi ma'alul umur. Akibat dari apa yang akan muncul. Nah, dari sisi hukum asalnya, sepanjang dia suci, tidak berubah di salah satu tiga adatnya, asalnya dia adalah apa? Ya, boleh untuk dipakai. Tahar maupun yang lainnya. Jadi ini hanya menimbang dari sisi apa? Ma'alul umur. Akibat dari sebuah perkara. tentang multi level marketing ada fatwa Lajnah Dain dalam hal ini kita telah terjemahkan. Silakan dibaca. Tentang menikah dengan ahlul kitab, kita sudah terangkan bahwa ya, yang diizinkan hanya apa? Laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahlul kitab. Sebaliknya tidak dibolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya, kalau menikah adalah dengan akad yang menunjukkan kepemilikan, saya nikahkan kamu. Nah, jelas ya? Kan itu akadnya, saya nikahkan. Nah. Dan syaratnya sama dengan apa yang telah kita sebutkan di pembahasan nikah. Apakah talak dijatuhkan setelah bayi lahir, bagaimana masa iddahnya? Ya sudah kita terangkan ya, kalau dia ingin mentalak, walaupun si perempuan dalam keadaan hamil boleh saja. Yang dilarang itu mentalak di mana? Di masa haid, itu yang dilarang. Ya, dan sama yang dimaksud dengan masa haid di masa nifas. Sebab haid dan nifas sama. Ya. Dan dilarang juga mentalak di masa suci, yang dia bawa istrinya di masa suci. Nah. Bolehkah kita membeli orang di luar negeri? Kemudian kita bawa ke wilayah kita dan kita perlakukan sebagai budak. Ini main-main dengan ketentuan. Budak itu bukan yang dibeli. Budak itu dari tawanan perang. Kalau dia dari tawanan, kemudian ada yang memilikinya, kemudian terjadi transaksi jual-beli, ya itu baru boleh diperjual-belikan. Tapi kalau asalnya dia orang bebas, dia beli, ya. Ini tidak diperbolehkan. Jelasnya? Apakah saya taklid ikut-ikutan bila mengikuti Ustaz? Di mana Ustaz pada saat orang mengatakan hadisnya lemah? Tanpa mengatakan siapa-siapa yang melemahkan. Mendapati imam rukuk dalam keadaan satu rakaat. Tentang mendapati imam rukuk, maka dia dapat satu rakaat. Yang dikatakan taklid itu adalah ittiba' man laysa bi hujjah bila hujjah. Mengikuti orang yang bukan hujjah tanpa apa? Tanpa hujjah, itu taklid. Ya. Dan ada pembahasan lain, ada yang disebut dengan nama kubul khabari thiqah. Menerima berita orang yang dipercaya. Ini juga hal yang disyariatkan. Sebab dalam Al-Quran dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian seorang yang fasik dengan berita, minta kejelasan. Artinya kalau dia bukan fasik, terpercaya, maka tidak perlu diminta kejelasan. Ya. Jelas ya? Baik. Tentang masalah taklid ini, tentang masalah taklid, ya, ikut-ikutannya bagaimana, maka dilihat, kalau dia punya ahliyah, punya kemampuan untuk membahas, maka dia bahas. Kalau misalnya ada yang silang pendapat dalam masalah hadis, ada yang menguatkan, ada yang apa? Melemahkan. Dia punya keahlian membahas, dia bahas. Ya, apa yang dia simpulkan dari pembahasannya, maka dia wajib mengikuti ilmu yang dia sampai kepadanya. Tidak boleh dia ikut-ikutan. Jelas ya? Kalau dia tidak apa namanya, tidak punya kemampuan membahas, maka dia lihat hujjah dari setiap orang yang mengatakan pendapat, yang mendapatkan menguatkan apa hujjahnya, yang mendapat mengatakan yang melemahkan apa hujjahnya. Ya dia baca, dia dengarkan, jelas ya, dia dengarkan. Ya. Kalau dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka dia telah condong dengan pengetahuan, maka ini tidak ada masalah. Kalau dia tidak bisa membedakan antara hujjah dan hujjah, taunya ada yang menguatkan, ada yang melemahkan, maka dia lihat dari kedua orang tersebut siapa yang lebih alim dari keduanya. Ya, jelas ya? Dan saya sebutkan di pertemuan yang telah lalu bahwa hadis tentang mendapatkan rukuk dihitung satu rakaat, ini kita katakan adalah hadis yang lemah. Adalah hadis yang lemah. Dan Imam siapa? Ibnu Katsir menyebutkan hadis man kana lahu imamun faqiratul imam lahu qira'ah. Siapa yang punya imam, maka bacaan imam itu adalah apa? Bacaannya ini oleh Ibnu Katsir dikatakan lemah dari seluruh jalan-jalannya. Ya, demikian pula hadis tentang apabila kalian datangi salat dan kalian dapati imam rukuk, maka hidup hitunglah satu rakaat. Kalian tidak dapati imam rukuk, maka hitunglah apa? Jangan hitung satu rakaat. Ini terdapat di dalam seorang rawi, saya lupa namanya, dan Imam Al-Bukhari mengatakan dia mungkarul hadits. Ya, jelas ya. Dan dari para ulama yang melemahkannya adalah Syekh Mukbil rahimahullah. Ya. Jadi kadang saya tidak terangkan sebab antum sendiri tahu bahwa kondisi daurah ini bukan kondisi untuk apa? Merinci. Dan memang saya tidak mempersiapkan ya pelajaran untuk merinci dan membawa pembahasan untuk hal itu. Yang dikata kita lewat di pelajaran Bulughul Maram hadis ini, ya maka dia terkait dengan hadis di dalam buku. Saya harus terangkan di mana kelemahannya, apa bentuk kelemahannya. Ya, jelas ya? Baik. Itu tadi rincian-rincian di dalam melihat perbedaan pendapat di dalam para ulama di dalam masalah taklid. Itu saya simpulkan dari apa yang saya pahami dan saya dengarkan dari sejumlah para ulama kita di masa ini. Saya pernah menjadi imam. Pas tahiyat kedua, saya lupa duduk tahiyat kedua. Saya langsung berdiri, sudah tegak. Kemudian makmum menegur saya, tapi saya tidak turun. Tapi setelah salam, saya sujud sahwi dua kali. Apakah perbuatan saya ini benar atau salah? Ya, kalau salah, apakah saya berdosa? Ini tahiyat kedua ya. Ya, tahiyat kedua. Kalau dia tahiyat kedua, kapan dia tegur, tidak halal dia lanjutkan. Kalau dia tahu dirinya salah. Kalau dia sengaja ya, melanjutkannya, maka batal sholatnya. Sebab dia menambah satu rakaat dengan sengaja. Dia menambah satu rakaat dengan apa? Sengaja. Artinya dia menambah sholat. Ya. Dan ini membatalkan sholat. Jelas? Batalkan sholat. Harusnya ketika dia tegur, ya, maka dia lihat keadaan dirinya. Kalau dia yakin dengan teguran itu, maka dia wajib turun. Kalau dia tidak yakin, dia lebih percaya dirinya, ya sudah, dia lanjutkan saja. Ya. Kemudian dia salam, sujud sahwi, sudah cocok. Jelas ya? Tapi kalau dia ditegur, setelah dia tegur, dia tahu bahwa dirinya salah, tetap dia lanjutkan, ini namanya keras kepala. Dan sholatnya batal. Baik. Kalau tahiyatnya tahiyat kedua atau tahiyat pertama, ini tahiyat kedua ya. Kalau tahiyatnya pertama dia sudah terlanjur berdiri, ditegur. Ya. Maka ini harusnya apa? Dia tegurannya itu untuk mengingatkan bahwa dia lupa saja. Dia tidak boleh turun. Lanjutkan apa? Lanjutkan sholatnya. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau lupa tasyahud awal, beliau melanjutkan sholat. Janda atau duda yang berzina, apakah hadnya sama dengan muhsan atau digolongkan sedikit? Gimana caranya pertanyaannya? Janda atau duda, itulah muhsan namanya. Ya. Jadi muhsan itu orang yang sudah pernah merasakan pernikahan. Dia sudah berikan kasih apa ketentuan kemarin. Muhsan itu adalah orang yang apa? Sudah menikah dengan akad nikah yang syah. Kemudian dia sudah melakukan hubungan di kubul walaupun sekali. Ya. Dan cukup rincian yang kemarin. Diperhatikan ya. Ini terkait orang yang masih dalam status nikah atau sudah menjadi duda atau apa? Janda. Apakah syahat kita dilaksanakan pada hari ke-14 dan 21? Karena kebanyakan dilakukan oleh orang awal. Ada hadis yang menjelaskannya, tapi hadisnya lemah. Yang ada yang syah cuma di apa? Hari ketujuh saja, itu yang syah di dalam riwayat Bukhari. selain daripada itu ada kelemahan. Ya, ada kelemahan. Tapi kalau misalnya dia melakukan, ya, karena ada dari fatwa para sahabat yang memfatwakannya, ya saya kira apa kita tidak mempermasalahkan hal tersebut. Nah, kemudian juga memang para ulama sebagiannya dia memandang bahwa akikah itu adalah disembelihkan untuknya. Dia terkait dengan penyembelihannya, bukan terkait dengan harinya. Bukan terkait dengan harinya. Tapi yang benarnya dia adalah ibadah, diterangkan syariatnya dengan penyebutan hari. Maka dia terikat dengan hari. Maka kapan sudah berlalu waktunya, dia dianggap sebagai ibadah yang sudah lewat waktunya tidak disyariatkan lagi. Ini pendapat yang benarnya. Nah. Pada waktu berdiri untuk sholat berjamaah, apakah diharuskan mengangkat terlalu lebar sehingga menyempitkan bahkan menyakiti orang yang menjepit kaki orang yang satu shaf dengannya? Dengan menjepit kaki orang yang satu shaf dengannya. Dengan alasan merapatkan shaf. Ya. Dalam merapatkan shaf itu dibatas sewajarnya. Dibatas sewajarnya. Dia menutupi tempat-tempat atau celah-celah yang kosong. Ya. Dia jangan menyakiti kaki saudaranya. Jelas ya? Jangan dia injak kaki orang. Merapatkan shaf, ya. Bentuk rapatnya itu kadang disifatkan dengan apa menempel tumit dengan tumit, ya. Kadang menempel mata kaki dengan mata kaki, itu pensifatan. Yang dimaksudkan adalah apa? Shafnya rapat, itu yang dimaksudkan. Tidak ada celah. Walaupun tidak rapat antara tumit mata kaki dengan mata kaki, sebab memang itu bukan kewajiban di dalam meluruskan shaf. Jelas ya? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Walinu bi aidi ikhwanikum." Dan berlemah lembutlah kalian memegang tangan saudara kalian. Ini di dalam konteks beliau memerintah untuk meluruskan shaf. Maka ini harus diperhatikan dan dijaga. Ya, dijaga. Dan kadang ada sebagian ikhwah, subhanallah, ya, sholat, ya dia semangat, masya Allah, meluruskan. Ya, tapi dia tidak sadar bahwa orang di sampingnya sudah kesakitan diinjak dari tadi. Ya. Jadi ini mengganggu kehusyukan orang. Ini tidak diperbolehkan. Apakah boleh menjamak salat ketika kita berada di kebun atau di sawah dalam keadaan sibuk? Ya, kalau dia mendengar adzan dan dia mungkin mendatangi adzan itu, dia datangi. Tidak boleh dia salat di kebun atau di sawahnya. Jelas ya? Kalau dia dalam keadaan sibuk, ya, satu misalnya petani misalnya ada waktu khusus mereka semuanya ya bersama-sama, maka tidak ada masalah mereka satu masjid, imam yang mengambil inisiatif menjamak di kondisi apa? Di kondisi yang diperlukan. Di satu masjid ya, tapi kalau dia jamak sendiri-sendiri tidak. Jamak sendiri-sendiri ini tidak diperbolehkan. Ya. Dan ini kalau pekerjaannya seperti yang disebut di sini, di kebun atau di sawah, ini tidak ada kan kondisi darurat, bukan orang yang berperang ini. Dia mungkin untuk berhenti kemudian apa? Kemudian sholat. Baik. Benarkah bila seorang anak pergi menghajikan orang tua yang sudah meninggal dengan biaya si anak, walaupun bapaknya tidak pernah berwasiat? Iya, walaupun tidak pernah berwasiat, tidak apa-apa. Ya, dan kalau si anak menghajikan dari uangnya sendiri, maka itu adalah kebaikan dari si anak untuk orang tuanya. Sah dia menghajikannya. Ya, jelas ya? Seorang berhutang dengan rentenir. Sebelum selesai hutangnya, dia baru tahu kalau riba itu dilarang. Apa seharusnya dia lakukan? Apakah dia boleh merubah akad hutang menjadi rentang menjadi bagi hasil? Ya, enggak deh. Itu hila untuk riba namanya kalau dia rubah. Itu hila untuk apa? Berbuat riba. Sekarang sisa dia berlepas diri darinya. Kalau dia tidak mampu, sehingga kalau dia melepaskan diri tidak membayar, dia akan dituntut dan kena bahaya, maka ya dia membayarnya karena terpaksa, bukan karena apa? Karena riba. Nah, Bolehkah menikahi anak perempuan saudara atau saudari orang tua? Tapi beda ibu. Artinya orang tua, orang tuanya, orang tua punya istri lain. Ah, enggak paham ini apa ini. Ini kayak anak perempuan saudara. Jadi perjelas ya pertanyaannya dulu. Ini sudah kita terangkan ya masalah talak. Ya, dalam satu pembahasan khusus kitab talak. Kita tentang talak kita sudah terangkan. Jadi periksa kembali. Diterangkan lagi ya, artinya kita ulangi lagi dari orangnya. Baik, cukup dulu sampai sini ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah maghrib lagi. Nah, sekarang tunggu istirahat dulu. Ya, baik. Subhanallah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah.